Wallahu a'lam. Tamam? Nah, labas. Yang faham, faham. Labas, labas. Masya Allah. Hadza Mu'adz. Innaka ya akhana fa Mu'adz. Sebutkan ashabur rubu'. Orang-orang yang mendapatkan seperempat harta. Berikut persyaratannya. Yang pertama zaujah, istri 1, 2, 3 atau 4. Dengan syarat tidak ada far'ul waris. Tamam, tidak ada far'ul waris, anak laki atau anak perempuan, kemudian cucu dari pihak anak laki-laki. Sana ke bawah. Hah, enggak ada lagi yang lain? Abu Usama. Dia telah menyebutkan zaujah istri yang mendapatkan seperempat dengan syarat tidak ada far'ul waris. Ada lagi yang lain? Abu Musa. Allah musta'an. Abu Hasan. Hah? Abu Amr. Hah? Apa? Apa katanya? Hah? Oh, ada mulmusyari, kah mana? Sudah selesai masalah zaujah. Empat dia satu orang, sekian orang ada masalah. Istrinya empat, semua dapat seperempat saja. Allah musta'an. Abu Ayyub. Zauj, suami, dapat seperempat. Dengan syarat? Hah? Kalau enggak ada far'ul waris dapat setengah ya, akhi. Adanya far'ul waris. Ada anak laki atau anak perempuan atau cucu dari pihak anak laki-laki. Sampai ke bawah. Hadza huwa. Allahumma musta'an. La bas. Hadza khair. Khair. Abu Utsman Nahun Nahdi. Tayyib. Halik an bintin wa zaujin. Ada orang mati meninggalkan suami dan putri tunggal. Berapa mereka dapat jatahnya ya khair? Zauj seperempat. Kenapa? Adanya far'ul waris yaitu bintun. Terus bintun mendapatkan seperdua. Nah, bintun mendapatkan seperdua dikarenakan dia sendirian, enggak ada yang musyarikah, tidak ada sendirian, tidak ada bintun yang kedua dan juga tidak ada ibnun sebagai muasibnya. Nah, kata Tuhan. Nah, kata Allah barakallahu fiik. Masyaallah. Ada separuh, wadah seperempat. Al-masalah min arba'ah. Empat masalahnya, zauj dapat satu, kemudian bintun dapat dua. Tamam? Jadi tiga, langsung apa namanya, rod dikembalikan kepada mereka berdua, langsung menjadi tiga masalahnya, dua dan satu. Apa enggak kamunya? Ayo, biar semangat belajar warisan. Allahumma musta'an, Allahumma ayyib, ayyib. Hai indak, Abu Hamzah. Ashabul Thumun yang mendapatkan seperdelapan. Zaujah, istri saja. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Apa syaratnya? Adanya far'ul waris. Nah, adanya far' waris. Kalau istrinya dua bagaimana? Enggak ada masalah. Kalau istrinya empat? Enggak ada masalah. Dibagi rata, seperdelapannya itu. Nah, dibagi rata, seperdelapan tadi. Labas. Saya tanya? Baik. Ingin tanya dia. Halik, ada orang mati.

Diketahui ini thiqah, terpercaya. Ini soduq. Ini kadzab, pendusta. Ini dajjal. Ini dhaif. Wahakadha. Hadza beliau ikhwan fillah jazakumullah, Syu'bah ibn al-Hajjaj. Abu al-Bustam al-Wasiti rahimahullahu ta'ala, amirul mu'minina fil hadith. An Qatadah. Dari Qatadah. Qatadah binti Amr as-Sadusi Abu al-Khattab. Murid seniornya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik al-Ansari. Ansari ya. Inna gafana Faisal. Anas bin Malik di kalangan sahabah ada berapa? Turrahman. Allahul musta'an. Imran. Satu, ini aja. Anas bin Malik al-Ansari saja. Masya Allah. Ada Imran ikhwan, yujib. Fa'akhta'a fil jawab. Salah jawabnya. Allah musta'an. Bilal. Saya mau tanya. Anas bin Malik di kalangan sahabat ada berapa? Di kalangan sahabat loh ya, bukan di kalangan para rawi, di kalangan sahabat. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya nama Anas bin Malik berapa orang? Mau jujur ya. Yang lagi akan adzan. Ada sahal. Ya Allah ya sahal, ajiz ya sahal. Allahul musta'an. Kalau sahalnya ajiz, ma baqi ila as-su'ubah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Yang sahal, yang gampang, enggak usah jawab. Ya kalah. Yang tersisa ya repotnya tok ini ceritanya nih. Abu Amr. Ainda. Nega Abu Ubaidah. Siapa yang tahu? Allahul musta'an. Anak Al-Hasan. Ada dua. Siapa saja? Allah musta'an. Al-Kalbi. La hawla wa la quwata illa billah. Al-Kalbi. Al-Tashif. Al-Tashif. Tashif. Yaqinan. Ada Anas bin Malik Al-Ansari. Naam. Antara yang kedua Anas bin Malik, apa nisbahnya? Indagi Abu Hamad, Abu Bakar. Ikut-ikut Al-Kalbi, Tashif Yakinan, ada Musahhaf ya. Salah kamu bacanya itu. Ini apa? Al-Kalbu, Allah Nusra'a. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, siapa? Anaknya Abu Farhan. Ini tak foto ini. Al-Kilati. Dijamakkan. Allah musta'an, Allah musta'an. Sundi. Mana yang tahu? Anas bin Malik Al-Ka'di. Menggunakan ain, bukan pakai lam. Tashif hadha. Tamam. Anas bin Malik Al-Ka'di Al-Khushairi. Dua ya ikhwan. Tapi yang ma'ruf Anas bin Malik Al-Ansari hadha. Adapun Anas bin Malik Al-Ka'di radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau inilah yang meriwayatkan hadis tentang masalah puasa. Inna allaha wada'a syatr salah anil musafir. Wasiyam anil musafir wal hamil wal murbi'. Atau kama qala Rasulullah SAW. Akhraj Ibnu Majah wa isnadu hasan. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan separuh salat dari musafir dan juga puasa dari musafir dan perempuan yang hamil dan yang menyusui.